السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali ini kita akan meneruskan materi Al-Manhaj, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang makna Al-Jama'ah. Maka kita akan coba kembali menerangkan tentang sesuatu yang tertinggal, yaitu tentang makna daripada as-sunnah. Sehingga kita nanti akan memahami tentang mafhum ahli sunnah wal jamaah. Pengertian ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah fil lughati, sunnah secara etimologi, secara bahasa, at-tariqatu was-siratu, yaitu jalan hidup atau sejarah hidup. Hasanatan kanat am qabihatan, baik sejarah itu sejarah yang baik atau sejarah yang jelek. Inilah pengertian makna as-sunnah secara bahasa, yakni jalan hidup atau sejarah hidup. Maka ketika kita menyebut adanya langit, bumi, adanya makhluk ini, bentuk-bentuk makhluk, maka kita katakan ini semua adalah sunnatullah. Langit tercipta atas sunnatullah. Matahari tercipta atas sunnatullah. Bumi tercipta atas sunnatullah. Manusia tercipta atas sunnatullah. Artinya perbuatan Allah. Makna as-sunnah dalam segi bahasa ini menyangkut dua perkara, baik dalam sisi kebaikannya atau kejelekannya. Misalnya, kita melihat ada seseorang yang berperilaku baik, maka kita katakan si fulan ini sunnahnya baik atau sunnahnya hasanah, di mana dia suka pergi ke masjid, istiqomah ketika sholat lima waktu pergi ke masjid, kemudian aktif dalam pengajian, kemudian juga aktif menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, perilaku hidupnya benar-benar sesuai dengan Islam, tidak neko-neko, kemudian senantiasa mencari yang halal, dan senantiasa mendengar nasihat. Maka kita katakan orang seperti ini dengan si fulan ini sunnahnya adalah hasanah. Artinya sunnahnya baik, perilakunya baik. Suka beramal, suka menolong orang, kemudian sopan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, suka menolong orang yang sedang kesusahan. Ini semuanya perilaku-perilaku yang biasanya akan terus-menerus ada pada orang yang baik. Maka kita katakan si fulan ini sunnahnya adalah baik atau hasanah. Demikian pula ketika kita melihat ada seseorang atau mungkin suatu kaum atau mungkin suatu bangsa yang perilakunya buruk, metal, ya, suka-suka mencaci orang, suka-suka mengadu domba, maka kita katakan si fulan ini sunnahnya qabihah, jelek. Pagi-pagi sudah nyanyi, sudah memetik gitar gitu, di jalan-jalan, kemudian suka ngerumpi, kemudian suka ngobrol di pinggir jalan, dan bersikap metal misalnya, jarang ke masjid, Nah, ini orang kita katakan ini sunnahnya jelek atau sunnahnya qabihah. Demikian makna as-sunnah secara bahasa. Jadi, sunnah secara bahasa adalah sejarah hidup seseorang atau jalan hidup seseorang. Kalau baik dikatakan sunnahnya hasanah, dan ketika jelek kita katakan sunnahnya qabihah. Adapun as-sunnah yang selama ini kita masukkan ke dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah, di mana pada pembahasan yang lalu kita jelaskan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah, kemudian siapa yang satu golongan ini adalah al-jama'ah atau ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah dalam kriteria ini berbeda dengan ahlus sunnah secara bahasa. Adapun ahlus sunnah secara istilah, ya, secara istilah ulama'ul akidatul islamiyah, istilah yang dipakai oleh ulama akidah islamiyah, as-sunnatu al-hadiyu alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Sunnah itu adalah petunjuk yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabatnya. Ilman, baik dari segi keilmuan, wa'tiqadan, ilmu dalam segi keyakinan atau akidah, wa'qawlan, dan dalam segi tutur kata atau perkataan, wa'amalan, dan amalan perbuatan sehari-hari. Disinilah letak perbedaannya. Jadi, kalau as-sunnah secara istilah, ya ini petunjuk, di mana dalam hal ilmu, dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan, dalam hal amalan, Rasulullah berada di dalamnya. Di mana ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu yang benar. Keyakinan yang diajarkan Rasulullah, keyakinan yang benar. Akidah yang sahihah. Perkataan yang diajarkan Rasulullah, perkataan yang jujur. Perkataan yang jauh dari kedustaan. Yang benar, yaitu sering berzikir kepada Allah. Kemudian kalau berkata-berkata yang mengandung nasihat, ya, yang baik, dan menjauhi sifat dosa. Kemudian wa'amalan, segi amalannya. Amalan, perilaku sehari-hari. Benar-benar mengikuti petunjuk dari sunnah Rasulullah SAW yang terjadi di masa hidupnya. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW benar-benar telah memenuhi seluruh hajat manusia. Di mana tidak ada satupun yang menjadi kebutuhan manusia saat ini, melainkan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun medianya beda, media boleh berbeda, tapi maksud dan tujuan harus sama. Yang saya katakan media berbeda, misalnya dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Nah, ternyata bentuk ajaran Rasulullah SAW itu tidak terbatas kepada adanya mobil atau tidak ada mobil. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Tetapi tetap sunnah Rasulullah bisa diterapkan untuk semuanya. Inilah kebaikan ajaran Rasulullah SAW. Karena memang itu sudah menjadi syariat Allah, di mana Nabi diutus untuk seluruh manusia dan sampai akhir zaman nanti. Sesuatu yang ada sekarang dan tidak ada di masa lalu, bukan berarti tidak bisa dikaitkan dengan apa yang di masa lalu dalam ajaran Rasulullah. Tetapi semuanya bisa dihubungkan. Apakah itu dihubungkan secara langsung atau dihubungkan secara ilmiah, secara tinjauan ilmiahnya. Pasti di sana akan ada titik temu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hatilah dalam masalah keilmuan. Hendaknya kita mencari ilmu yang dibenarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah dalam keyakinan. Hendaknya keyakinan yang menjadi keyakinan hati kita benar-benar keyakinan yang benar menurut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati pula dalam masalah berbicara. Hendaknya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, hendaknya perkataan-perkataan yang benar. Qaulan syadidan, yakni perkataan yang benar. Wa amalan, dalam segi amalan misalnya. Di sini menyangkut perbuatan sehari-hari. Hendaknya kita benar-benar mengikuti jejak atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnahnya masuk rumah, keluar rumah, doanya apa, masuk WC, keluar WC, kemudian doanya apa, kemudian sunnahnya memakai baju, sunnahnya makan, minum, sunnahnya masuk masjid, sunnahnya ketika di pasar, ketika di kantor, ketika di jalan. Di sana ada pelajaran-pelajaran sunnah, ada akhlak-akhlak sunnah, khuluqus sunnah yang wajib kita teladani. Yang wajib kita pelajari dan kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wahiya as-sunnatu allati yajibu ittiba'uha. Dan inilah sunnah yang wajib diikutilah, yang wajib diikutinya. Di mana semua umat ini wajib mengikutinya. Maka wayuhmadu ahluha. Dan sunnah semacam inilah yang terpuji ahlinya, yakni orang yang meyakini dan yang mengamalkannya. Wa yuzammu man khalafaha, dan akan tercela barang siapa yang menyelisihinya. Artinya kriteria sunnah semacam inilah yang menyebabkan orang yang mengikutinya, orang yang menapak tilasinya menjadi terpuji, dan orang-orang yang menyelisihinya atau menentangnya menjadi tercela di dunia ini dan tercela pula di akhirat nanti. Walihada kila, dan karenanya ada yang dikatakan fulanun min ahli sunnah. Misalnya ada seseorang dikatakan si fulan ini adalah ahlu sunnah. Yakni mungkin yang dimaksud itu karena memang perilakunya. Ya, seseorang menilai perilakunya. Benar-benar taat dalam berpakaian, dalam bekerja, dalam akhlak sehari-hari, dalam peribadatannya. Sampai-sampai orang kadang melihatnya aneh. Kenapa? Karena yang lain pada yasinan, dia tidak ikut. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa yasinan itu bukan dari ajaran sunnah. Tapi kalau baca yasin, iya. Tapi kalau yasinan yang sifatnya kumpul-kumpul, sampai kemudian dihadiahkan kepada orang mati, nah ini tidak pernah ada dalam ajaran sunnah. Maka dia mengamalkannya, otomatis kelihatan aneh di masyarakatnya. Orang kemudian rame-rame ngadakan fidaan, ngadakan solawatan, ya, ngadakan selamatan, rame-rame, ya, pakai musik-musik, kadang pakai selawatan, pakai mimbar, pakai podium misalnya, ya, pakai pentas misalnya, dia pun tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tidak seperti itu cara berselawat. Akhirnya apa? Dia kelihatan aneh. Dan banyak hal yang dia tidak bisa ikuti. Karena dia tahu bahwa yang dia ketahui dalam sunnah, bahwa itu bukan termasuk ajaran sunnah. Maka akhirnya kelihatan aneh. Dan orang yang paham akan orang tersebut, maka orang itu akan mengatakan, fulan ini loh ahlu sunnah yang sebenarnya. Nah ini para jamaah. Kenapa? Karena banyaknya orang yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, tetapi dalam segi ilmu, dalam segi itikad, dalam segi perkataan, dalam segi amalan, tidak mencerminkan sama sekali akhlak-akhlak sunnah itu. Melainkan apa saja bisa. Semuanya serba boleh. Ya, meskipun kita tahu bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Tapi karena di masyarakat ada, dia pun mengatakan serba boleh. Banyak orang yang ngaku ahlu sunnah seperti itu. Nah, ketika ada seseorang melihat ada hamba Allah yang benar-benar sesuai dengan kriteria sunnah dan tidak ikut-ikutan yang lain, maka orang yang ngerti tadi akan mengatakan fulanun min ahli sunnah. Fulan ini adalah benar-benar ahli sunnah. Ai maksudnya apa? Min ahli thariqatil mustaqimatil mahmudati. Yani orang tersebut yaitu termasuk ahlinya orang yang berjalan di atas jalan yang benar di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang terpuji. Maka kemudian disebut fulanun min ahlis sunnah. Maka memang tepat sekali para jamaah ketika orang itu benar-benar tamassuk, berpegang teguh kepada ajaran, berpegang teguh kepada syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, memang sangat tepat sekali kalau dia disebut ahlus sunnah. Dikatakan ahli karena memang dia keluarganya, ahlinya. Nah sekarang kalau orang itu ya ada sunnahnya sedikit, ada bid'ahnya sedikit, bahkan terkadang ada khurafat-khurafat sedikit, ibarat pekerjaannya ada yang halal, juga kecampuran yang haram, maka bagaimana kita katakan ahli? Padahal pada hidupnya bermacam-macam. Terkadang juga kebid'ahan masuk, bahkan nyerempet-nyerempet syirik juga bisa masuk. Kemudian dikatakan ahlus sunnah, jelas tidak bisa. Dari jalur mana? Nah, berarti dia bukan ahli. Sama dengan tukang servis. Dia memasang nama tukang servis. Tapi dia katakan, tapi dia hanya bisa, masang lampu sepeda saja misalnya. Berarti bongkar-bongkar mesin juga gak bisa. Maka tidak bisa kita kan ahli servis. Begitu juga ahlus sunnah. Dikatakan ahlus sunnah karena memang dia benar-benar dalam kehidupannya menjalankan agama ini benar-benar senantiasa mencari dasar sunnahnya dan berusaha mengamalkannya, berusaha menghidup-hidupkannya sebagaimana yang diperintahkannya. Sehingga layaklah orang yang seperti ini disebut ahlus sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita dan keluarga kita dan anak-anak cucu kita kelak sebagai bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.